lagu ini spesial buat kalian yang lagi dalam keadaan digantung. Loro tenang. Putus atau terus sih kita sini? Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Pernahkah kita saling mencinta, atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa dirimu mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekadar menunda perpisahan? Bukankah kamu juga merasa aku mau.